محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني حفظكم الله، tujuan manusia diciptakan dan hidup di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Dari sini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kabar kepada kita bahwa umat manusia itu diciptakan untuk sebuah hikmah. Kenapa kita katakan untuk sebuah hikmah? Karena di sana ada beberapa sekte-sekte sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang dengan berani mengatakan bahwasanya tujuan umat manusia diciptakan adalah untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala butuh dengan ibadah mereka. Dan ini merupakan perkataan yang batil. Akan tetapi yang benar, Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia untuk sebuah hikmah, bukan suatu hajat. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah kita. Karena di dalam ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala menegaskan: "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun." Sesungguhnya aku tidak membutuhkan rezeki mereka dan aku pun tidak membutuhkan mereka memberi makan. Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rezeki dan Maha kokoh. Sehingga ayat ini menegaskan kepada kita tujuan umat manusia diciptakan adalah tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan hikmah, bukan suatu hajat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan: "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah." Wahai umat manusia, ini semuanya fakir, membutuhkan, miskin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya lagi maha terpuji. Sehingga jelas dari dua ayat ini menegaskan kepada kita tujuan umat manusia diciptakan di muka bumi adalah tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepadanya. Begitu pula tema muhadharah pada malam hari ini, yaitu semangat salaf di dalam bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tujuan umat manusia. Mereka beribadah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya perlu kita ketahui agar ibadah tersebut mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sana ada beberapa syarat diterima ibadah kita. Di antara syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama, agar ibadah antum diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, syartul ikhlas. Yang pertama, di dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus senantiasa diiringi dengan al-ikhlas. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya ingin mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan menjalankan ibadah untuk dipandang umat manusia. Menjalankan ibadah untuk dipuji umat manusia. Dan ini dalilnya banyak, baik dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang antum semua sudah menghafalnya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَى. Dan aku tidak memerintahkan kepada mereka kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisin. Dan ini yang digarisbawahi, yaitu dalam keadaan ikhlas kepadanya, beribadah dan ikhlas menjalankan ibadah tersebut. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kemudian menegakkan salat, menyalurkan zakat, dan itu adalah agama yang lurus. Dari ayat ini menegaskan kepada kita, amal perbuatan harus senantiasa diiringi dengan al-ikhlas. Tidak mengharapkan pujian umat manusia. Tidak menginginkan untuk dilihat, untuk dikatakan sebagai seorang alim, seorang dermawan, seorang yang ahli ibadah. Dia tidak mau, melainkan meminta pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-ikhlas. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salatku, ibadahku, sesembelihanku, kehidupanku, kematianku lillahi rabbil alamin, tidak lain dan tidak bukanlah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. La syarika lah, tidak ada sekutu di sisinya. Jazakallah. Dari ayat kedua ini menjelaskan kepada kita bahwasanya segala ibadah, salat, puasa, haji, umrah, silatul arham harus diiringi dengan al-ikhlas. Ini dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, dan ini merupakan hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirk. Aku tidak butuh dengan orang-orang musyrik yang mereka berbuat kesyirikan. Aku tidak butuh dengan mereka. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang berbuat amalan di mana di dalam amalan tersebut terdapat persekutuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan kesyirikan yang dia perbuat. Menjalankan ibadah, akan tetapi tidak berbuat ikhlas, syirik. Baik itu masuk dalam perkara-perkara riya, ujub, sum'ah, atau beribadah kepada sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua tidak diterima. Jadi yang pertama, al-ikhlas, dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian syarat yang kedua, al-mutaba'ah. Kalau sudah ikhlas, maka amal ibadah kita harus dilihat sesuai tidak dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhlas saja tidak cukup. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Harus sesuai dengan sunnahnya. Dan ini terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Imran. Dan ini merupakan ayatul mihnah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Apabila kalian semua mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka kalian semua harus mengikuti aku. Jadi kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala ini sesuai dengan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang taat dan sesuai ibadah tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai hamba itu dan ibadahnya. Yuhibbukumullah. Dan ketika kalian mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Ini dalam surat Al-Imran. Dalam surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taatlah kepada Rasulnya dan para pemimpin kalian. Ini digandengkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketaatan kepada perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini menunjukkan wajibnya kita mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, yang benar. Begitu pula dalam ayat yang lain. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan itu datang kepada kita dengan derajat yang sahih, maka pergunakan. وَمَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka jauhi. Jangan dilakukan. Tinggalkan. Begitu pula dalam surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Telah ada pada jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam uswah, yaitu suri tauladan yang baik, yang wajib untuk kita ikuti, yang wajib untuk kita pelajari, yang wajib untuk kita amalkan, yang wajib untuk kita ketahui. Ini dari Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwasanya perbuatan ibadah harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari As-Sunnah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali mereka yang menolak. Para sahabat pun bingung. Mereka berkata, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa di antara mereka yang akan menolak sunnah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengikuti aku, mengikuti petunjukku, jalanku, maka dia akan masuk ke dalam surga. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Dan barang siapa yang berbuat maksiat kepada aku, tidak menjalankan perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tergolong orang-orang yang menolak. Begitu pula dalam hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah untuk bertakarrub kepada Allah subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Begitu pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dan disahihkan pula oleh Al-Imam Al-Wadi'i, Syekh Muqbil di dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi as-sahihain, dari sahabat Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, alaikum bisunnati, hendaknya kalian semua mengikuti, mengambil, mengamalkan sunnahku, jalanku, petunjukku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan ambil pula petunjuk atau sunnah para khulafa sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 'Addu 'alaiha bin nawajib, gigit sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Dalam hadis ini jelas menegaskan kepada kita agar senantiasa betul-betul mengambil, mengamalkan dan melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qafah. Dan keduanya, al-ikhlas dan mutabaah, ini harus dihadirkan dalam setiap amal. Ikhlas saja tidak cukup. Sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak cukup. Harus sesuai petunjuk dan ikhlas. Oleh sebab itu, di dalam surat Al-Mulk ayat kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan dan mematikan kamu supaya mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang paling baik amal perbuatan mereka. Sampai pada ayat ini berkata Al-Fudhail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kata Fudhail, qala akhlasuhu wa aswabuh. Yang dimaksud, supaya kalian mengetahui siapa di antara mereka yang baik amalnya, maksud dari baik amalnya yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Murid-murid Fudhail Ibn Iyad tidak semuanya faham. Di antara mereka kemudian ada yang bertanya, ya Aba Ali, ma huwa akhlasuhu wa aswabuh? Wahai Abu Ali, apa yang dimaksud yang paling ikhlas dan yang paling baik? Kata Fudhail Ibn Iyad, beliau berkata, in kana amalun khalisan wa lam yakun sawaban lam yukbal. Sesungguhnya amalan apabila dilaksanakan dengan ikhlas tapi tidak benar, maka tidak diterima. Wa in yakun sawaban wa lam yakun khalisan lam yukbal. Begitu pula apabila amal tersebut benar tapi tidak ikhlas, tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaba, sampai amal tersebut terkumpul al-ikhlas dan yang benar. Kemudian kata beliau, al-khalis makana lillah, ikhlas itu yang didirikan karena Allah Subhanahu wa taala, was-shawabu ma kana 'ala sunnah, dan kebaikan atau kebenaran itu yang ditegakkan amalan tersebut di atas as-sunnah. Ini Al-Qur'an, kemudian as-sunnah dan atsar para salaf yang menegaskan kepada kita, apabila seorang hamba ingin beribadah dengan tujuan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa diiringi dengan al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhwani barakallahu fikum. Setelah kita mengetahui dua syarat ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada kita untuk berlomba-lomba dan bersegera di dalam menjalankan berbagai amal kebaikan yang tujuannya adalah bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan muncul dari seorang hamba sifat takwa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian di dalam mendapatkan surga yang luasnya sejauh langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala berikan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Maka siapa yang akan diberikan ampunan dari ayat ini, dan siapa yang akan diberikan surga, dan siapa pula yang digolongkan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa? Ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini sifat yang pertama, bahwasanya mereka senantiasa bersedekah, berinfak, baik dalam keadaan sempit, susah, maupun dalam keadaan senang dan kaya. Dari hadis Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, ittaqun nar walau bisikki tamrah. Jadikan antara kalian dengan api neraka pembatas walaupun dengan separuh butir kurma. Maksudnya, jadikan benteng antara kalian dengan api neraka dengan sedekah yang ringan. Ini menunjukkan bagi kita bahwasanya sedekah menghapuskan dosa sebagaimana air yang menghapuskan dan memadamkan api. Ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra' wal-kadhiminal ghaiz. Kemudian yang kedua, orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Tidak gampang emosi. Tidak gampang naik pitam. Tidak gampang lepas tangan. Menahan emosi, menahan diri. Dan ini ada asarnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, murni bi amal, berikan kepadaku suatu perbuatan yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, jangan marah. Ini perbuatan baik. Jangan marah. Fa ja'a marratan fa qala la taghdab. Tidak puas, datang kedua kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi, la taghdab. Datang ketiga kali, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengulangi, la taghdab. Jangan marah. Ini merupakan salah satu akhlak fadilah, akhlak yang mulia. Ini yang kedua, wal kadhimin al ghaidha wal afin 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang ketiga, yang gampang memaafkan umat manusia. Kalau berbuat salah kepada kita, dimaafkan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam amal kebaikan. Ini merupakan perintah bagi kita memperbanyak amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pada zaman salaf ridwanallahi taala alaihim ajmain, kehidupan mereka dipenuhi dengan semangat yang kuat di dalam menjalankan berbagai macam ibadah, dan ini perlu untuk kita tiru. Di antara mereka ada yang berhati-hati, jangan sampai sisa waktunya, bukan waktunya ya, sisa waktunya ini kabur atau lari dengan hampa, dengan tidak mendapatkan manfaat. Berkata Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi munshi ilmu al-aruf, orang yang pertama kali membuat ilmu al-aruf. Ilmu al-aruf ini adalah syair yang dipotong-potong, syair Arab yang dipotong-potong. Beliau berkata, "Adzalu sa'atin 'alayya sa'atun 'aqlu fiha." Waktu yang paling berat baik bagiku, waktu yang paling susah bagi aku, sa'atun 'aqlu fiha. Waktu di saat aku memakan. Ini kaum salaf. Waktu yang paling berat bagi dia, yaitu waktu ketika dia menyantap makanan. Karena waktu tersebut hilang. Berbicara, bercanda, waktu hilang. Tidak bisa beribadah, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa berzikir. Kalau kita, ahsanu sa'atin alayya, au alayna sa'atun nakulu fiha. Kalau kita waktu yang paling bagus, waktu yang paling enak, yaitu waktu di saat kita makan. Ini salah. Ibnu Qayyim pernah mengabarkan kepada kita ketika gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam keadaan sakit, fajahu tabib. Datang seorang dokter. Setelah dicek, dokter tersebut berkata, "Ya Ahmad," namanya beliau Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. "Ya Ahmad, inna mutala'ataka wa qira'ataka tazidu fi marad." Wahai Ahmad, sesungguhnya mutala'atak, karena engkau sering membaca buku, wa qira'atak, engkau sering membaca Al-Quran, ini menambah parah penyakitmu. Maksudnya dokter, istirahat. Jangan banyak aktivitas. Istirahat total sampai sembuh. Kata beliau, "Ma astati'. Aku tidak bisa." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ma astati'. Aku tidak bisa." Justru dengan membaca Al-Quran atau justru dengan tidak membaca Al-Quran dan tidak membaca buku, penyakit beliau akan semakin parah. Ini bagi beliau. "Ma astati'. Aku tidak bisa meninggalkan untuk membaca buku dan aku tidak bisa meninggalkan untuk membaca Al-Quran." Begitu pula suatu amalan. Dan ini merupakan ibadah yang paling agung yang dilakukan oleh ulama ussalaf mulai zaman sahabat sampai detik ini, yaitu talabul ilmi, mencari ilmu. Ini merupakan ibadah. Karena dengan mencari ilmu seseorang tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dengan mencari ilmu seseorang akan mengetahui mana sunnah dan mana bid'ah. Dengan mencari ilmu seseorang akan mengetahui mana yang syirik dan mana yang tauhid. Oleh sebab itu, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman," barang siapa yang meniti suatu jalan di dalamnya terdapat ilmu atau mencari ilmu, "sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah," Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ini merupakan ibadah. Dan ulama ussalaf tidak sia-sia. Bagaimana semangatnya mereka di dalam menjalankan ibadah ini. Di antara para a'immah, mereka pergi dari Yaman menuju Makkah, dari Makkah menuju Madinah, dari Madinah menuju Baghdad, dari Baghdad menuju Mesir, dari Mesir menuju Syam untuk mencari ilmu, mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai kepada kita dan memilah-milah mana yang sahih, mana yang dhaif. Ini merupakan suatu ibadah. Ikrimah Maula Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Ikrimah ini budaknya Abdullah Ibn Abbas. Abdullah Ibn Abbas merupakan mufassirus sahabat. Orang yang paling alim di dalam tafsir di kalangan sahabat, yaitu Ibn Abbas. Punya budak yang namanya Ikrimah. Kata Ikrimah, kana Ibn Abbas yada'a al-habla birijli. Bahwasanya dahulu Ibn Abbas ini mengikat kakiku di masjid. Dia masih muda. Kata Ikrimah, kana yada'u al-habla birijli. Ibn Abbas ini sampai mengikat kakiku dengan tali. Yu'allimuni al-Qur'an wal-fara'id. Mengajarkan kepada aku Al-Quran dan Al-Fara'id. Dalam riwayat yang lain, Al-Quran wa Sunnah. Ibnu Abbas mengajarkan kepada aku Al-Quran dan As-Sunnah. Diikat kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan anak-anak muda. Suka keluar, berfoya-foya. Waktu hilang begitu saja. Sukanya bermain. Ini kebiasaan pemuda. Diikat budak Abdullah Ibn Abbas supaya tidak keluar dari masjid. Diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sampai Ikrimah Maula Ibn Abbas menjadi imamut tabi'in fit tafsir. Sampai menjadi imamut tabi'in di dalam tafsir. Apabila terdapat firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka terdapat permasalahan di dalamnya, merujuk kepada Ikrimah. Ini semangat as-salaf di dalam ibadah mencari ilmu. Begitu pula kita teringat dengan Majduddin Abul Barakat Ibnu Taimiyah. Majduddin ini kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kunyahnya Abul Barakat. Majduddin ini memiliki kitab yang namanya Al-Muntaqa, kumpulan ahadis atas mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hanbali. Gurunya Syekhul Islam atau kakeknya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Majduddin Abu al-Barakat Ibn Taimiyah. Kana idha dakhala al-khala dafa'a ila hafidhihi kitaban. Majduddin Abu al-Barakat Ibn Taimiyah setiap hendak masuk ke toilet untuk buang hajat, dafa'a ila hafidhihi kitaban, memberikan kepada cucunya sebuah kitab. Dan dia berkata, ikra warfa' sautak, baca dan keraskan suara. Masuk ke toilet supaya mendengar dari luar bacaan kitab yang dibaca oleh cucunya. Tidak mau waktu hilang begitu saja. Sampai di dalam toilet ketika mereka hendak buang hajat, tidak mau waktu tersebut hilang hampa. Diperintahkan cucunya untuk membaca kitab dengan mengeraskan suara. Di dalam toilet dia mendengar. Kalau zaman sekarang, masuk ke kamar mandi, buang hajat sambil buat proyek. Kemarin kurang pasir, besok ambil semen. Besok lusa, tidak tahu apa. Keluar dari kamar mandi, proyek selesai. Ini kita. Kaum salaf tidak mau waktunya terbuang hampa. merintahkan kepada sang cucu, baca kitab dan keraskan suara. Begitu pula Ibnu Aqil, imam fi nahw, imam di dalam nahw. Sudah. Ibnu Aqil rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Ibnu Aqil imam fi nahw. كان يفضل أن يأكل كعك من الخبز. Beliau lebih mengedepankan untuk makan kaak. Kaak ini kue kering. Kaak ini kue kering. Min al-khubz, daripada khubz. Khubz ini makan orang Arab, makanan orang Arab yang terbuat dari tepung. Kalau lama sedikit kaku. Ini Ibnu Aqil lebih mengedepankan makan kaak, kue kering, daripada khubz. لأجل ما بينهما من تفاوض المضوء. Karena kenapa ya ikhwah? Karena perbedaan waktu di dalam mencerna dua makanan ini. Sampai perbedaan waktu di dalam mencerna saja dihitung oleh ulama ussalaf. Sampai-sampai Ibnu Aqil rahimahullah mampu membuat kitab yang berjudul Funun sebanyak 800 jilid. Yang bernama Al-Funun, di dalamnya terdapat ilmu tafsir, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu lughah, ilmu balaghah, kemudian nahwu, sharaf, kemudian syair. Semua perkara agama ada di dalam kitab Al-Funun. Sampai-sampai kata Imam Az-Zahabi di dalam Syiar Alamin Nubala, beliau berkata, "Lam yu'allafil Islam akbar min hadzal mu'allaf." Tidak pernah ditulis di dalam sejarah Islam yang lebih besar daripada kitab ini. Tapi memang kitab tersebut hilang. Tidak sampai kepada kita kecuali beberapa jilid saja. Menghitung waktunya di dalam membedakan dua makanan sampai bisa menulis 800 jilid. Ini himmahnya salaf di dalam ibadah mencari ilmu. Tentunya mencari ilmu yang benar sesuai dengan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah dan diamalkan sehingga menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Begitu pula kita teringat sudah ada nih. Tinggal berapa menit? Kita teringat dengan Tha'lab, salah satu ulama nahw. Wa kana yashtarit idza da'ahu al-walima an yada an yashtarit makana lil-qira'ah. Tha'lab ini setiap diundang walima, diundang makan, selalu memberikan syarat kepada orang yang mengundang agar menyediakan tempat untuk meletakkan kitab supaya dibaca. Tetap menghadiri undangan. Walima wajib, tapi memberikan syarat. Harus diberikan tempat untuk membaca. Dan diantara yang disebutkan oleh para ulama, pada suatu ketika hari Jumat, dia sholat Jumat, fakharaja ba'dal asr, berdiam diri di masjid sampai setelah sholat asar, beliau pun keluar, berjalan, wa fi yadihi qurrasatun, dan di tangannya kitab yang dia pegang, dan dia terus membaca, selalu seperti itu. Berjalan sambil membaca. Tidak mau waktunya hilang. Faja'at farasun fasadamathu. Kemudian datang kuda berlari kencang dan menabrak Tha'lab dan dia tidak mengetahui. Fasaqata fi hawwa. Tha'lab ini jatuh ke dalam satu lorongan dan mati hari kedua. Tertabrak kuda dalam keadaan membaca kitab. Begitu pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kata Imam Al-Bukhari, rahiltu ila Adam ibn Abi Iyash, aku ini berjalan menuju guruku Adam ibn Abi Iyash, fatakhallafat nafaqati, di tengah-tengah perjalanan perbekalanku ini habis. Faja'altu aqulul hashish thalathata ayyam, maka selama 3 hari aku ini memakan rumput. Ini siapa ikhwah? Al-Imam Al-Bukhari imamud dunya. Imam ad-dunya. Yang mana hadisnya sahih Al-Bukhari itu sekitar 7500 hadis. Imamul Bukhari 3 hari memakan rumput karena perbekalannya dia habis dalam mencari hadis. Faja'a ilayya fil yawmi ats-tsalits rajulun wa ana la a'rifu. Subhanallah, pada hari ketiga datang seorang laki-laki yang aku tidak mengetahui. Laki tersebut mengatakan, "Hadafa'a ilayya surrat ad-dananir." Dia membawa satu kantong emas, uang dinar, wa qala anfikha ala nafsik. Ini merupakan infak yang bisa kau peruntukkan untuk dirimu. Dan dia tidak mengetahui pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesukaran pasti ada kemudahan. Ini ulama ussalaf. Sampai-sampai Al-Mundhiri berkata, "Jawartuhu itnatay asyrata sana." Aku ini tetangga dengan Imamul Bukhari selama 12 tahun. "Fama kuntu lailan fi sa'atil lail." Dan aku tidak pernah bangun di malam hari. "Illa wa ra'aituhu muqidas siraj." Melainkan aku selalu melihat lampu cumpluknya Imamul Bukhari ini selalu hidup. "Yudhakirul ilma wal kutubu indah." Mencari ilmu dan kitab-kitab tersebut di sampingnya. Selama 12 tahun tidak pernah aku bangun malam untuk sholat. Melainkan aku senantiasa melihat Imamul Bukhari ini selalu bangun. Lampu cumpluknya hidup untuk belajar dan kitab-kitab di sampingnya. Dan ini merupakan salah satu contoh hikmah salaf di dalam mencari ilmu. Fadhal adhan dan kita lanjutkan insyaAllah setelah adhan. Barakallahu. Allahumma Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Ikhwani barakallahu fikum. Kita kembali kepada semangat salaf di dalam bertaqarrub dan mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bagaimana kita melihat para salafun salih, semangat mereka di dalam menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini ibadah di saat mereka mendengar sunnah tersebut. Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala beliau pernah menyebutkan perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahli Sunnati wal Jama'ah. Imam Ahmad berkata, "Ma katabtu haditsan qat illa wa 'amaltu bihi." Aku tidak pernah menulis satu hadis pun melainkan aku berusaha untuk mengamalkannya. Dan antum perlu ketahui berapa hafalan Imam Ahmad. Dalam satu riwayat disebut bahwasanya beliau menghafal 750 ribu hadis. Dalam satu riwayat mengatakan alfa-alfa hadis. Seribu dan seribu, maksudnya zaman dahulu. Kalau mengatakan seribu dan seribu itu 1 juta. Alfa-alf. Seribu dan seribu, maksudnya 1 juta. Kalau zaman salaf mengatakan alfu-alf, maksudnya 1 juta. Dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis, yang kemudian beliau menulis hadis tersebut di dalam musnad Imam Ahmad, di dalam musnadnya yang diambil cuma 40 ribu dari 1 juta hadis. Yang diambil cuma 40 ribu dipilah-pilah. Ini Imam Ahmad berkata, "Ma katabtu haditsan qat." Aku tidak pernah menulis satu hadis pun illa waqad amiltu bihi, melainkan aku telah mengamalkan hadis tersebut. Hatta marrabi bihadithin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu a'ta dinaran li Abi Thaibah lil Hajjam, sampai datang kepadaku satu hadis yang meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan uang 1 dinar kepada Abu Thaibah upah untuk berbekam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam kepada Abu Thaibah, setelah membekam Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 1 dinar. Kata Imam Ahmad, fa'ataitu dinaran hina ihtajamtu, maka aku pun memberikan 1 dinar ketika aku berbekam, yang diberikan kepada orang yang membekam. Padahal perlu antum ketahui ya ikhwah, Imam Ahmad pada saat itu beliau merupakan orang yang fakir, memberikan 1 dinar uang emas kepada orang yang membekam. Tujuannya apa? Mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepadanya. Kata para ulama, 1 dinar itu 4 jaramat wa rub', 4 seperempat gram atau 4,25 gram. Emas 1 gramnya berapa zaman sekarang di Indonesia? 400. Nah, 4 kali 4, anggap 500. Gampangnya. 500 kali 4,25 berapa? 2 juta? 250, anggap 2 juta. Bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal memberikan kalau zaman sekarang 2 juta ya ikhwah. Dan beliau fakir. kepada orang yang memegang. Karena kenapa sampai kepada beliau hadis Nabi SAW memberikan satu dinar kepada Abu Thaibah. Fa'amiltu bihi. Dan aku lakukan itu. Kata Imam Ahmad. Oleh sebab itu para muhaddithin beliau banyak sekali berkata, "Idza aradta an tahfaz al-hadis fa'mal bih." Apabila kalian ingin menghafal hadis, maka amalkan. Takun min ahli. Engkau akan menjadi ahlul hadis. Ini Imam Ahmad Faqir mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Imam Ahmad meminta izin kepada istrinya untuk membeli seorang budak perempuan. Kemudian istrinya pun mengizinkan. Dan budak pada zaman dahulu boleh untuk digauli. Diizinkan oleh istrinya. Kemudian Imam Ahmad membeli seorang budak dengan harga yang murah. Dan diberikan nama dengan Raihanah. Dan Raihanah ini merupakan budaknya Nabi SAW. Yang menjadi tawanan dari Banu Quraidah. Ketika kaum muslimin menyerang Banu Quraidah, kaum Yahudi. Maka Nabi SAW mendapatkan surriyah. Yaitu budak yang dijima. Nah, budak tersebut bernama Raihanah Al-Quradiyah. Dari orang Yahudi. Sampai-sampai Imam Ahmad membeli seorang budak. Dan dinamakan dengan Raihanah. Ingin sesuai dengan Nabi SAW. Begitu pula Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan di dalam kitabnya Fathul Bari. Begitu pula Ibnu Abdul Bar dari sanadnya bahwasanya Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah kana raqibas safinah. Bahwasanya Abu Dawud As-Sijistani pernah pada suatu ketika berada di atas kapal. Ia tidak jauh dari tepi laut. Fasami'a 'atisan yahmadullah. Pada saat itu Abu Dawud As-Sijistani mendengar seseorang yang bersin di tepi pantai dan mengucapkan alhamdulillah. Suara tersebut sampai kepada beliau. Fastajara qariban fa'ata ilaih fashammadahu. Kemudian Abu Dawud menyewa kapal kecil untuk sampai ke tepi pantai dan mengucapkan yarhamukallah thumma raja, kemudian kembali ke kapal. Karena ini merupakan hak seorang muslim dan wajib bagi kita ketika mendengar orang bersin mengucapkan alhamdulillah, kewajiban bagi kita untuk menjawab yarhamukallah, sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Dalam riwayat yang lain ada 5. Di antaranya, "Idza laqitahu fasallim 'alaihi." Apabila kalian berpapasan dengan saudaramu, berikan salam kepadanya. "Wa idza marida fa'udhu." Dan apabila sakit, maka jenguklah. "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Apabila kalian diundang walimah, maka datangilah. Wa idza atisha ahaduhum fahamidallahu fashammidhu. Dan barang siapa yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kewajiban bagi kita mengucapkan yarhamukallah. Wa idza stansahaka fansahu. Dan apabila seseorang meminta nasihat kepada engkau, berikan nasihat sesuai dengan kadarnya. Ini merupakan hak muslim. Dan ini merupakan fardu ain bagi kita. Abu Dawud As-Sijistani berada di atas kapal. Mendengar suara orang yang bersin dengan mengucapkan alhamdulillah. Beliau menyewa kapal untuk mendatanginya demi mengucapkan yarhamukallah. Ya bisa saja, mungkin beliau tidak sampai suaranya. Karena mungkin angin tidak pada jalur beliau. Atau bertabrakan. Sehingga beliau menyewa kapal. kecil untuk mengucapkan yarhamukallah. Ini merupakan himmatus salaf di dalam menegakkan sunnah dan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini pula sampai mereka pada sakaratul maut. Di antara mereka sampai kepada sakaratul maut. Masih menegakkan ibadah dan bersemangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan kisah yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Siyar min A'lamin Nubala. Pada saat Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, ketika ajal menjemputnya, Abu Zur'ah Ar-Razi merupakan imamul jarh wa ta'dil pada zamannya, yang memilah-milah antara para rijal, para perawi-perawi hadis. Ini boleh diambil, ini tidak boleh, ini dhaif, ini majhul, ini munkar, ini pendusta, dan ini kurang baik akhlaknya. Ini beliau merupakan imamul jarh wa ta'dil dan merupakan ulama'ul muhaddithin pada zamannya. Ketika ajal menjemput beliau, tentunya rumah dipenuhi dengan murid dan teman-temannya, yang pada saat itu di antara teman-teman beliau yang paling senior tiga orang: Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Ibnu Al-Wara, dan Al-Mundhir Ibn Majishun atau Al-Mundhir Ibn Syazan. Tiga orang ini merupakan teman dan murid senior Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim, kemudian Ibn Wara, dan Al-Mundhir Ibn Syazan. Tiga murid senior ini ingat terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah, berikan talqin kepada orang-orang yang dalam keadaan sekarat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak untuk diibadai melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka ini segan karena kewibawaan Abu Zur'ah Ar-Razi. Mereka ini segan mengingatkan. Dan Abu Zur'ah dalam keadaan sakaratul maut pada saat itu. Sehingga mereka sepakat untuk menyebutkan satu hadis dengan sanadnya. Yang mengingatkan kepada la ilaha illallah. Dimulai oleh Ibn Wara. Kata Ibn Wara, haddatsana Abu 'Asim, qala haddatsana Humaid ibn Ja'far, qala haddathana Salih, sakata wa lam yujawiz. Berkata Ibn Wara, aku mendapatkan hadis ini dari Abu Asim. Kemudian Abu Asim mendapatkan hadis tersebut dari Humaid ibn Ja'far. Humaid ibn Ja'far mendapatkan hadis tersebut dari Salih, dan Ibn Wara terdiam dan tidak mampu untuk melanjutkan. Sedih hati beliau, tidak mampu melanjutkan. Kemudian berganti kepada Al-Mundhir Ibn Syadah, pun juga sama. Haddathana Abu Asim, qala haddathana Humaid Ibn Ja'far, qala haddathana Salih, sakata wa lam yujawiz. Begitu juga Al-Mundhir Ibn Syadah, sampai kepada Salih dan tidak mampu melanjutkan. Sedih atas keadaan temannya Abu Zur'ah Ar-Razi. Kemudian berganti kepada Abu Hatim, murid yang senior yang ketiga. Dia berkata, haddatsana Gundar, qala haddatsana Abu Asim, qala haddatsana Humaid bin Ja'far, qala haddatsana Salih, sakata wa lam yujawiz. Aku dikabarkan dari Gundar, wahai Muhammad ibn Ja'far. Gundar dari Abu Asim, Abu Asim dari Humaid ibn Ja'far, Humaid ibn Ja'far dari Salih. Terdiam dan tidak mampu untuk melanjutkan. Dalam keadaan seperti itu, Abu Zur'ah dalam sakaratil maut, kemudian beliau berkata, qala haddathana Gundar, قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حميد بن جعفر قال حدثنا صالح ابن أبي عريب عن كثير ابن مرة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحوسن النبي صلى الله عليه وسلم برسبدا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka dia telah masuk surga wa tuwfiya rahimahullah dan kemudian beliau pun wafat. Ini menunjukkan bagi kita himmahnya salaf dalam keadaan sakaratil maut, karena seluruh hidupnya dia korbankan untuk mencari hadis. Dalam keadaan sakaratil maut tidak mampu melafazkan apapun, mendengar dengan sanadnya, lidah beliau pun terucap. Haddatsana Gundar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Humayti bin Ja'far qala haddatsana Salih ibn Abi Arif an Kathir ibn Murra an Mu'adh ibn Jabal qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah maka dia masuk surga. Kemudian setelah itu beliau pun wafat. Semoga kita semua menjadi seperti mereka. Oleh sebab itu ikhwah, perkataan seorang syair Arab, mereka berkata tashabbahu fa in lam takuna mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falah. Serupai walaupun kalian tidak bisa menjadi seperti mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falah. Karena sesungguhnya menyerupai orang-orang yang saleh di antara mereka adalah sebuah keberuntungan. Ini yang mungkin bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Lalu dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma rabbana wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.